Sayang, aku cinta padamu. Orang ngiro yen wis kasek tekaku. Jebul kowe wes ana sing duwe. Aku bingung kok ini dadi ne. ya balas datang.